Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاد الله وإياكم من النار. Qala Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa lihada qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kemudian Syekh rahimahullah beliau mengatakan, dan ya, karena ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, katakanlah wahai Muhammad, yaitu dia tujukan kepada ahlul kitab yang mereka mengatakan bahwasanya kami mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha, kalau seandainya kalian itu mencintai Allah, maka fattabi'uni, maka kalian harus mengikuti tuntunanku. Tentunya nanti yuhibbukumullah. Ya. Ini diantara syarat bahwasanya orang tersebut menyatakan dirinya cinta kepada Allah. Jadi ayat ini yang ditujukan kepada siapa? Waqad idda'a qaum kal yahud wan nasara annam yuhibbunallah. Yang mereka mengaku ya, dari kalangan orang Yahudi dan juga orang Nasrani, ya, mereka mengatakan kami cinta kepada Allah. Annam yuhibbunallah. Maksudnya mereka cinta kepada Allah. Wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Bahkan mereka juga ya, menyatakan demikian, kami adalah abna'ullah wa ahibba'u dan juga mencintai. Famtahanahullah fi hadhil ayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, uji dengan ayat berikutnya, yaitu dengan tadi ucapan Ar-Rasul SAW kepada Al-Yahud dan Nasar, katakan kepada mereka, ya, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya. Kalau kalian benar ya, cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Ya. Maksudnya ikuti siapa? Nabi Muhammad. Tapi mereka tidak mau. Ya. Niscaya yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian wahai orang Yahudi dan Nasar. Bahkan wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi ayat ini dikatakan fahadil ayat ustama ayatul intihan. Nah, artinya ujian bagi mereka. Faqad intanahumullah fahum yad'una annahum yuhibbunallah. Ya, kenapa? Karena mereka sudah menyatakan, sudah mengakui bahwasanya kami cinta kepada Allah. Namun ternyata walakinnahum la yattabi'una Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi mereka tidak mau mengikuti ya, tuntunannya, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yu'minu nabi, bahkan mereka juga tidak beriman, ya, tidak percaya lagi. Fakana qauluhum batilan, maka yang mereka katakan kami mencintai Allah, nahnu abna Allah ahibbau, itu adalah batilan. Wahada yang tabiq ala kullu man yadai mahabbat Allah. Tentunya hal ini bisa kita lihat ya, kepada orang-orang yang mereka mengatakan kami cinta Allah dan cinta Rasul, buktikan dengan tadi. Kalau dia benar-benar cinta kepada Allah, maka harus mengikuti ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh melakukan apa? Kebid'ahan, menambah-nambahi atau juga menguranginya. Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu. Jadi semua yang datang dari Rasul harus diambil. Perintah harus dikerjakan, larangan harus ditinggalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Nah, dan juga larangan Rasulnya harus ditinggalkan. Wa huwa yukhalif ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi katsir. Dan ternyata ya, orang yang tadi menganggap dirinya cinta kepada Allah, tapi ternyata yukhalif, menyelisihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hal apa? Fi katsirin min awamirihi wa nawahi. Dalam berbagai hal ya, baik itu dari perintah dan juga larangan. Nah, berarti ini pembuktian yang dusta. Jadi dia menganggap saya cinta Allah, cinta Rasul ya, di berbagai slogannya, bahkan juga memiliki kaos, jaket dan sebagainya. Tapi ternyata pembuktian di dalam ajaran Rasul tidak ada. Banyak sekali perintah yang dia tidak kerjakan, larangan yang dia langgar. Wa nawahi. Wa yataqarrab ila Allah bil bid'ah. Bahkan mereka juga ada yang mendekatkan diri kepada Allah tapi dengan praktek-praktek bid'ah wal muhdatsat. Ya, perkara yang baru di dalam hal agama. Wa hadha dalilun ala annahu kadzibun. Ini dalil ya, bukti yang bahwasanya yang mereka lakukan itu ala annahu kadzib. Jadi orang yang menyatakan dirinya cinta kepada Allah, man yadai mahabbatullah, namun ternyata dia khalif ar-rasul, baik dalam perintah atau larangan, kemudian juga dia malah melakukan kebid'ahan, ini dalil menunjukkan annahu kadzib, bahwasanya orang tersebut ya, itu sudah melakukan kedustaan di dalam apa? Fi da'wa mahabbatihi lillah, yang menyatakan dirinya cinta kepada Allah. Idza kana la yattabi' rasul, kalau misalkan dia tidak mau mengikuti ajar Rasul. Nah, siapa saja orang yang menyatakan saya cinta kepada Allah tapi dia tidak mau mengikuti ajar Rasul, berarti dia kadzib, dia dusta ya. Padahal di antara syarat yang Allah tunjukkan dalam ayat in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ya, harus mengikuti apa? Ajaran Rasul. Alamat mahabbatillahi ta'ala, di sini menunjukkan ya, adanya ya, tanda ataupun ciri ya, orang yang mencintai Allah. Yang pertama, al-alamatul ula at-tauhid wal ikhlas ya, tentunya tauhid ya, dan juga ikhlas al-ibadalah ya. Dia harus beribadah yang dia lakukan, ya, semuanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala lillahi dinul khalis. Harus menunjukkan bahwa ibadah yang dia lakukan, amal saleh yang dia kerjakan itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lil ta'ah. Semua perintah ataupun juga perbuatan yang lain yang menunjukkan amal soleh, yang dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman ahabba Allah azza wa jalla akhlasa lahu al ibadah wa lam yushrik bihi syai'a. Ketika dia cinta kepada Allah, tentunya dia ikhlaskan ibadah. Nah, itu ditujukan kepadanya. Jangan sekali-kali berbuat kesyirikan dengan apapun. Ya. Dan juga dia harus bersabar ketika dia mendapatkan cobaan, ujian. Ya. Nah, terkadang manusia bisa beribadah kepada Allah ketika dia dalam keadaan masih lapang, masih berkecukupan. Namun ketika dia sudah berusaha, berupaya untuk mendapatkan hasil yang maksimal, ternyata dia tidak mendapatkannya dan dia tidak bersabar, apakah dia masih ikhlas kepada Allah atau tidak? Nah, kalau dia masih menerima, tentunya insya Allah dia ridho, dia rela. Karena itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kalau yang tidak dia ridho, dia marah, dia merasa kecewa dan sebagainya, ya dan billah. Ya. Dan dia berusaha untuk mendapatkan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, maka tentunya ini menunjukkan, belum menunjukkan dia itu ikhlasulillah azza wa jalla. Nah, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Ada di antara manusia yang mereka menjadikan tandingan selain Allah, dan mereka sama seperti cintanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan tentunya orang-orang yang beriman, mereka cinta kepada Allah dengan begitu besar. Walau yaralladzina zalamu id yarawnal adaba anil quwwati lillahi jami'a wa annallaha syadidul adab. Kalau seandainya orang-orang yang zalim, yang selalu berbuat kerusakan, berbuat kesyirikan di muka bumi ini, kalau mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya mereka tidak akan mampu. Anna quwwata lillahi jami'an. Jadi semuanya adalah milik Allah. Wa anna Allah syadidul adab. Dan Allah Subhanahu wa taala begitu besar, begitu pedih, begitu kuat ya, azabnya. Jadi falau kana yuhibbuna Allah haqqan la afraduhu bil ibadah. Kalau dia benar cinta kepada Allah, ya, maka tentunya harus ifradullah bil ibadah la afraduhu. Ya, harus mentauhidkan bentuk ibadahnya kepada Allah. Jangan dicampur dengan rasa riya ataupun sum'ah. Ya, ingin dilihat, ingin dipandang bahwasanya orangnya yang alim, yang baik, yang rajin dan sebagainya. Tidak. Kita niatkan ikhlas karena Allah, bukan niatkan karena ingin dipuji, ingin dilihat ya, sebagai orang yang paling baik dan sebagainya, paling saleh. Walamma ahabbu ma'ahu ghayra mahabbatan ghayra. Naam. Kemudian alamat tsaniyah, yang kedua, ciri atau tanda bahwasanya seorang itu mencintai Allah tadi. Jadi ayat tadi, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'un. Dia harus ayyattabi'ar rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus mengikuti ya, ajaran ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu rasulullah ila al-bashariyah wan nas 'amma. Karena rasul ini ya, memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kepada manusia. Faman yadai annu yuhibbullah wa yafur bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa kadzdzab. Ya, kalau dia mencintai Allah tapi dia mengingkari ajaran Rasul, maka orang tersebut kadzdzab. Ya. Dusta fi da'wa mahabbati lillah. Nah, kemudian yang ketiga, dia juga apa? Ayyuqaddama yuhibbullah wa rasuluhu ala ma tuhibbu nafsu. Jangan sampai dia mendahulukan dirinya dibandingkan rasa cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya. Tetap dia harus mendahulukan cintanya kepada Allah dan Rasul dibandingkan cintanya diri kepada dirinya sendiri. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadan fi sabilihi fatarabbasu. Jadi kalau orang yang dia itu masih mencintai orang tuanya, anaknya, saudaranya, keluarganya, kerabatnya, hartanya, atau perdagangan dia, khawatir kerugiannya atau tempat tinggalnya, dia lebih cintanya kepada hal-hal tersebut dibandingkan kepada Allah dan Rasulnya atau jihad, maka siap-siap intadharu al-uqubah, diancam dengan al-uqubah, siksaan ya dan billah. Nah, jadi jangan sekali kita cintanya melebihi kepada yang lain. Nah, misalkan orang yang dia itu memiliki harta yang banyak, nah, kemudian dia merasa itu akan membuat dirinya lebih tenang, lebih bahagia, tapi tidak beramal kepada yang lain, maka tentunya ya dan billah. Intadharu al-uqubah, sayatawakuna bihi yawmal qiyamah, akan dikalungkan harta yang dia miliki tersebut apabila tidak disedekahkan kepada yang hak. Nah, jadi di antara apa? Al-alamah mahabbatillah. Jadi fahadi alamati mahabbatillah ya. Fi qouli ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi di situ ada penyebutan alamat mahabbatillah. Jadi ciri seseorang mencintai Allah, dan juga ada buah ataupun hasil yang akan dia peroleh. Ya. Tentunya tadi, kalau dia mencintai Allah, dia harus ittiba' ar-rasul. Ya. Kemudian juga harus mengedepankan syariat Islam, ajaran dari ar-rasul tersebut, Al-Qur'an was sunnah, dibandingkan terhadap dirinya sendiri. Nah. Dan samaratuha apa? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Tentunya hasilnya yang dia akan peroleh, Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya dan juga akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini di antara apa? Alamat mahabbatillah. Jadi kalau kita mengaku bahwasanya diri kita cinta kepada Allah dan Rasul, maka tunjukkan bahwasanya kita mengikuti tuntunan Rasul, perintah harus dikerjakan, larangan harus ditinggalkan, mengerjakan yang wajib dan juga yang sunnahnya agar kita dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan amalan yang kita kerjakan rutinitas tentunya lebih dicintai lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini diantara alamat mahabbatillah. Kemudian fa innar rasul ya'muru bima yuhibbullah wa yanha 'amma yabghiduhu yabghiduhullah wa yaf'al ma yuhibbuhu yuhibbullah wa yukhbir bima yuhibbullah at-tasdiq bihi. Ini di antara nanti alamat mahabbah ar-rasul. Maka sesungguhnya rasul itu memerintahkan segala sesuatu yang bima yuhibbullah, yang Allah cintai, ataupun beliau melarang sesuatu yang Allah benci pula. Wa yaf'al ma yuhibbullah, dan tentunya harus mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wa yukhbir ma yuhibbullah wa tasdiqi. Dan beliau juga mengabarkan segala sesuatu yang tentunya Allah cinta kepada hal tersebut. Dan juga harus at-tasdiq, membenarkannya. Nah, jadi Rasul SAW itu maksum, ya, dia terjaga di dalam hal tabligh, ya, menyampaikan, dia tidak akan keliru. Ya. Jadi la ya'ti bi syai' min 'indi, tidak ada yang dari hasil dirinya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi maksumun fir risalah tabligh. Ya, secara risalah memang terjaga dari Allah dan juga dari sisi penyampaian. Ya. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi falidzalika ittiba'uhu 'alama 'ala mahabbatillah. Tentunya orang yang masih mengikuti ajar Rasul ini adalah ciri dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena li'annahu la ya'mur illa bima amara Allah bih. Karena tidaklah Rasul itu memerintahkan segala sesuatu ya, dari syariat ini kecuali memang Allah telah memerintahkannya. Demikian pula wala yanha illa 'amma nahaa Allah anhu. Demikian pula larangan. Ya, tidak mungkin Rasulullah SAW itu melarang sesuatu kecuali Allah juga melarangnya. Nah, la yaf'al dzalika li hawa. Jadi Rasul melakukan segala sesuatu pun bukan berdasarkan hawa nafsunya. Nah, atau tujuan-tujuan yang secara duniawinya la. Wa innama huwa kulluhu lillah. Semuanya ya, karena Allah Subhanahu wa taala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati li rabbil alamin. Ya, katakanlah bahwa salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku semuanya milik Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwal muslim. Ini bukti bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'sumun dari sisi perbuatannya ataupun ketika dia menyampaikan ya atau mendakwahkan ya, dari risalah ini semuanya itu masih terjaga, masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantaqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi semua yang diucapkan bukan berdasarkan hawa. Ya, semuanya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Taib nasallallahu subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.